engkau karena memilih dia. Mahesa, Ajeng, Febria, Mas Geri. Oke. Dalam ini dong. Oh gitu ya. Iyalah. Harus seperti itu cinta. Harus seperti itu, betul.